الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian tidak lupa pula berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikan kami kesempatan untuk dapat mengamalkannya. Allahumma akhlisna fi kulli amal. Ya Allah, berikanlah keikhlasan dalam setiap amalan. La hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan daripada-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat kembali meneruskan pengajian 30 perkara penting dalam hidup. Sebelum ini kita sudah bahaskan 30 perkara penting dalam hidup tahun pertama dan sudah selesai kita bahaskan. Sekarang kita pindah ke 30 perkara penting dalam hidup tahun yang kedua. 30 pula kita akan bahaskan insyaAllah. Namun bukunya belum lagi selesai dicetak, masih dalam tahap penerbitan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan dapat kita edarkan insyaAllah. Ada 30 perkara sama seperti buku yang pertama, yaitu 30 perkara pertama tentang akidah, keimanan, 30 perkara kedua tentang ibadah, dan 30 perkara yang ketiga tentang akhlak. 10 bermakna 30 perkara. Namun pada buku yang kedua ini kita akan lebih membahas lebih dalam tentang perkara-perkara yang pada buku pertama hanya diterangkan secara sederhana sekali. Pada buku yang kedua kita akan lebih memperincinya lagi. Umpamanya pada buku yang pertama dahulu kita hanya menerangkan tentang nama-nama Allah, Al-Asma'ul Husna, tentang kepentingannya dalam hidup. Kemudian kita juga membahaskan tentang sifat-sifat Allah. Nah, kita membahaskannya tentang sifat Allah yang 20. Bagaimana memahami sifat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita juga membahaskan tentang sunnatullah. Apa yang dimaksudkan dengan sunnatullah yang diberlakukan di alam semesta ini. Tapi kita hanya berikan gambaran secara ringkas dan sangat sederhana sekali. Namun pada buku yang kedua ini kita akan lebih memperincinya. Umpamanya pada judul yang pertama kita pada malam hari ini, yaitu Tauhid Asma dan Sifat, atau dalam bahasa kitanya adalah mentauhidkan nama-nama Allah dan juga mentauhidkan sifat-sifat Allah. Jadi sebelum ini tentang Asma'ul Husna hanya kita menerangkan tentang makna Asma'ul Husna. Sekarang pula kita menerangkan bagaimana cara kita mentauhidkan Allah melalui Asma'ul Husna. Allah memiliki nama-namanya yang berjumlah 99 nama. Bagaimana mentauhidkan Allah dengan nama-nama tersebut? Begitu juga sifat-sifat Allah. Wujud, sidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadi, qiyamuhu binafsihi dan seterusnya. Nah, bagaimana mentauhidkan Allah melalui sifat-sifat tersebut? Nah, itulah yang akan kita bahas dengan lebih tinggi. Untuk membahaskannya, maka kita pilih ayat yang terdapat dalam surah Al-An'am, ayat yang ke-82. Karena setiap perkara yang kita bahaskan, metodologi yang kita gunakan adalah metodologi tafsir, yaitu kita akan memetik ayat suci Al-Quran, kemudian melalui ayat tersebutlah kita membahaskan perkara-perkara yang 30 itu. Karena malam hari ini adalah malam yang pertama kita membahaskan 30 perkara penting dalam hidup untuk tahun yang kedua, maka mungkin perlu juga kita menyebut 30 perkara yang akan kita bahas tersebut. Malam hari ini perkara yang pertama yaitu tauhid asma dan sifat. Malam esok insyaallah apabila dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membahaskan tentang mencari peluang bersama malaikat. Nah, dalam buku yang pertama sentiasa mengingat keberadaan malaikat. Tapi sekarang ini pula kita akan bahaskan pada buku yang kedua, mencari peluang bersama malaikat. Nah, biasanya kita mencari peluang bersama manusia, tetapi tidak dalam pembahasan akidah yang mau kita bahaskan adalah mencari peluang bersama malaikat. Seperti apa? Malam esok insyaAllah. Perkara yang ketiga adalah Al-Quran sebagai kitab Rabbani. Apabila kita sebut kitab Rabbani, bermakna kitab yang menghantarkan kita ke sifat-sifat Rabbani, sifat-sifat ketuhanan. Nah, nanti kita akan bahaskan. Sebelum ini kita membahaskan tentang kitab-kitab suci. Hanya itu saja kita bahaskan. Nah, tapi pada buku yang kedua ini, nah, kitab-kitab suci yang telah kita kenal, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran, kita sudah tak bahaskan lagi. Yang kita bahaskan Al-Quran saja secara khusus. Kemudian Al-Quran secara khusus kita bahaskan melalui Al-Quran sebagai kitab Rabbani yang menghantarkan kita kepada sifat-sifat ketuhanan, yaitu yang akan membezakan kita dari manusia yang lainnya. Karena ada manusia yang tidak lagi memiliki sifat-sifat ketuhanan, tetapi malah mereka telah jatuh kepada sifat-sifat kehaiwanan. Nah, na'udzubillah min dzalik. Kemudian judul yang keempat dalam perkara akidah adalah mengagungkan Rasul yang terakhir. Jadi dalam buku yang pertama yang kita bahas adalah percaya kepada para Rasul. Nah, pada buku yang kedua ini kita ambil, yaitu mempercayai Rasul yang terakhir, tetapi dengan satu tajuk yang lebih khusus, yaitu mengagungkan Rasul yang terakhir. Yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian judul yang kelima yaitu bersiap sedia menghadapi kematian. Percaya kepada hari akhirat, tapi kita tidak bahaskan hari akhirat secara umum, tidak. Nah, kita bahas dahulu sebelum akhirat. Sebelum akhirat adalah kematian. Maka kita bahaskan bersiap sedia menghadapi kematian. Kemudian berikutnya lagi, judul kita adalah nikmat dan azab kubur. Selepas kematian kita pindah kepada kubur. Apa yang ada dalam kubur? Dua yang ada dalam kubur, yaitu satu nikmat dan satu lagi azab. Nikmat bagi yang bersiap sedia, ketika hidup di dunia dan azab bagi yang lalai ketika hidup di dunia. Berikutnya lagi adalah tentang kiamat yang dahsyat. Maka kita akan terangkan tentang huru-hara di hari kiamat. Kemudian kedudukan usaha dalam qada dan qadar. Dalam buku yang pertama kita membahaskan memahami segala sesuatu melalui qada dan qadar. Tapi pada buku yang kedua kita bahaskan tentang kedudukan usaha. Di mana kedudukan usaha yang kita lakukan dalam perkara qada dan qadar. Segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah, di mana kedudukan usaha? Di mana kedudukan berobat ke dokter, makan obat, mencari rezeki dan seterusnya. Kemudian judul yang berikutnya adalah tentang keimanan yang bertambah dan berkurang. Sebelum ini belum pernah kita bahaskan tentang keimanan. Iman itu boleh bertambah, boleh berkurang. Di tanah suci bertambah, di bulan suci bertambah. Tapi setelah kembali ke tanah air lewat Ramadan, maka iman itu pula berkurang. Di masjid, di surau bertambah, balik ke rumah berkurang. Zaman tadarus bertambah, tetapi pula zaman bola yang hilang, maka dia pula berkurang. Nanti kita akan bahaskan pula tentang tajuk iman yang bertambah dan berkurang. Kemudian yang ke-10 daripada perkara akidah yang kita bahas adalah manusia dan perkara-perkara yang gaib. Manusia adalah di antara ciptaan Allah yang zahir, yang nampak. Tapi ada pula ciptaan Allah itu yang gaib. Bagaimana perhubungan antara yang zahir manusia dengan yang gaib? Yang gaib umpamanya di antara ciptaan Allah adalah malaikat, jin, azab kubur dan seterusnya. Itu 10 perkara akidah. 10 perkara ibadah pula yang akan kita bahas dalam buku yang kedua adalah tentang mencari ibadah yang terbaik. Ibadah banyak sekali. Mana ibadah yang terbaik? Apakah solat lebih baik dari puasa? Puasa lebih baik daripada zakat? Zakat lebih baik daripada haji? Ibadah apa yang terbaik? Mana yang lebih baik? Ibadah menuntut ilmu atau ibadah solat sunat? Nah, kita akan bahaskan mana ibadah yang terbaik. Tapi ini tajuk yang ke-11. Bermana 11 bulan lagi lah. Karena setiap bulan hanya 1-2 perkara saja. Baik. Ibadah yang kedua yang akan kita bahas adalah menuju Allah dalam beribadah. Nah, ketika beribadah kita tidak mau terperangkap kepada tata cara ibadah. Dalam solat umpamanya angkat tangannya, lipat tangannya, gerak-gerakkan tangannya dan lain sebagainya. Memang demikian tata cara ibadah. Tetapi kita tidak mau terperangkap pada tata cara ibadah. Maka kita ingin menuju Allah di dalam ibadah. Ini perkara kedua, perkara yang penting di dalam hidup. Perkara yang ketiga tentang ibadah adalah mengikuti Rasulullah dalam beribadah. Solat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, mesti ikut Rasulullah. Karena Rasulullah adalah sebagai yang mensyariatkan, sebagai yang menjelaskan tentang syariat ibadah. Perkara yang keempat tentang ibadah adalah menggapai nikmat di dalam solat. Kalau sebelum ini buku pertama kesan solat di dalam hidup, kalau sekarang ini pula kita akan bahaskan menggapai nikmat di dalam solat. Ini tentang rukun Islam yang 5. Tentang puasa pula yang akan kita bahas adalah merasakan gembira dalam puasa. Dua perkara yang berlawanan sebenarnya. Kita haus, kita lapar. Dahaga, lapar. Sepatutnya kita tak mampu untuk gembira apabila kita dahaga, kita lapar, kita lemah. Tetapi kita boleh gembira dengan berpuasa. Bagaimana caranya nanti lah kita bahaskan sampai masa. Kemudian judul berikutnya adalah menuai berkat dengan berzakat. Jadi pembahasan sebelum ini kita hanya menerangkan tentang keistimewaan zakat, tapi sekarang ini pula kita akan bahaskan lebih spesifik kaitan antara berkat dengan zakat. Kemudian perkara ibadah yang lainnya yang kita bahas adalah meraih suci dengan berhaji. Jadi kita ingin mendapatkan kesucian dengan menunaikan ibadah haji. Kita kaitkan antara kesucian dengan ibadah haji. Karena siapa yang berhaji dan tidak melakukan rafath dan fusuk, maka ia akan kembali suci, sama seperti ia dilahirkan oleh ibunya. Begitu keadaannya. Kemudian perkara ibadah lainnya adalah mengenal doa yang mustajab. Nah, doa mana yang mustajab? Maka kita akan coba membahaskan tentang doa yang mustajab. Ada yang memahami doa yang mustajab adalah doa yang biasa dihafal, belum tentu. Atau doa tertentu yang sesuai dengan keadaannya, belum tentu. Ada doa mustajab, karena doa banyak sekali. Telah ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam satu buku khusus namanya Al-Azkar, yaitu buku-buku zikir, buku-buku doa. Nah, banyak sekali doa. Doa mana yang mustajab? Kita pula tak mampu berdoa sebanyak itu. Maka kita pilih-pilih bagaimana cara memilih doa yang mustajab, sehingga doa yang kita panjatkan diijabah, diperkenankan oleh Allah. Kemudian yang ke-9 dari perkara ibadah adalah menghampiri Allah dengan bernazar. Nah, bernazar. Nazar ini adalah ibadah. Nah, bagaimana cara kita menghampiri Allah melalui ibadah nazar ini? Kemudian yang ke-10 adalah bersama Allah dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah juga ibadah. Namun bagaimana cara kita menjalin kebersamaan dengan Allah melalui bacaan Al-Quran? Itu 10 perkara yang kedua tentang ibadah. 10 perkara yang ketiga tentang akhlak. Yang pertama adalah bersemangat sebagai pendorong usaha. Jadi dalam berusaha itu kita mesti bersemangat. Nah, bagaimana cara memunculkan semangat? Ada yang memunculkan semangat dengan mengatakan saya mesti kaya. Kekayaan jadi jutawan, itu yang membangkitkan semangatnya. Tetapi kita tidak membahaskannya dari sisi keduniaan atau kebendaan. Kita membahaskannya dari sisi kerohanian, membangkitkan semangat dalam berusaha. Perkara yang kedua tentang akhlak adalah jujur sebagai asas keberhasilan. Mau berhasil, jujur. Kemudian yang ketiga tentang akhlak adalah tenang sebagai pemelihara kebenaran. Tenang. Apabila kita berada dalam kebenaran, jangan gelojoh. Apabila kita berada dalam kebenaran, tenang. Karena orang yang berada dalam kebatilan, apabila kita dapat menghadapinya dengan ketenangan, maka kebenaran yang ada pada kita akan terselah, dan itu adalah akhlak mulia. Berikutnya lagi tentang perkara yang ke-4 dari perkara akhlak adalah penuh kelembutan sebagai peninggi kedudukan. Penuh kelembutan. Kalau mau meninggikan kedudukan, maka berlaku lemah lembut. Dengan berlaku lemah lembut, maka akan dapat meninggikan kedudukan kita. Jatuh kedudukan apabila kita keras, kasar, dan bahasa yang kita guna adalah bahasa yang menyakitkan dan melukakan. Perkara yang ke-5 dari perkara-perkara akhlak adalah sabar sebagai bekal dalam perjuangan. Sebelum ini kita belum bahas lagi tentang khabar, maka kita akan bahas tentang khabar insyaAllah. Kemudian kita juga bahas tentang zuhud sebagai pengukur kecintaan. Kalau memang betul-betul cinta, maka mesti menampakkan kezuhudan. Kita sudah terangkan tentang zuhud dalam ayat-ayat pilihan, tetapi kita kaitkan antara zuhud dengan cinta. Kemudian perkara yang ketujuh dari perkara akhlak adalah ingat mati sebagai pengawal diri. Nah, kita boleh mengawal diri kita ni kalau ingat mati. Biasanya orang yang terbabas sehingga melampaui batas adalah karena seakan-akan hidup selama-lamanya, tak pernah akan mati, tak pernah akan dibalas di hari pembalasan. Kemudian perkara yang ke-8 yaitu menangis sebagai penunjuk kelembutan hati. Akhlak mulia yang lainnya adalah suka menangis dan lebih sedikitkan ketawa. Kemudian perkara yang ke-9 dari perkara akhlak adalah pandai dalam menggunakan mata. Mata adalah waktu atau kesempatan yang Allah sediakan ketika kita hidup di dunia untuk beribadah. Pandai menggunakan mata, maka ialah akhlak mulia. Kemudian terakhir, perkara yang ke-30, mungkin 3 tahun lagi baru boleh kita bahaskan. Perkara yang ke-30, buku kita ini pun yang pertama ini mungkin sudah 2 tahun lebih baru dia selesai. Terakhir sekali, nanti kita akan membahaskan tentang bijak di dalam mengutamakan yang terpenting, priority. Maka pandai kita memilih mana yang lebih kita utamakan, yang lebih kita dahulukan, sehingga setiap apa yang kita buat selalu berdasarkan kepada mana yang lebih penting, mana yang lebih penting. Semua penting untuk dilakukan, tapi kita ingin memilih yang lebih penting. Itulah dia 30 perkara yang kedua dalam hidup sebagai modul pengajian tahun kedua. Malam hari ini kita akan bahaskan tentang perkara yang pertama, yaitu mentauhidkan Allah melalui nama-nama Allah dan mentauhidkan Allah melalui sifat-sifat Allah. Dalam bahasa Arab disebut tauhidul asma wa sifat. Maka kita bawalah ke dalam bahasa kita, karena ketiga-tiga kata tersebut sudah pun masuk ke dalam bahasa kita. Tauhid, asma, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Untuk membahaskan perkara ini, kita pilih ayat yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat yang ke-82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu, dan tidak mereka itu mencampurkan imanahum, keimanan mereka itu, bizulmin, dengan kezaliman. Yang dimasukkan dengan kezaliman adalah kemusyrikan, syirik. Ulaika, mereka itu, lahum, bagi mereka al-amn, keamanan. Wahum, dan mereka itu pula muhtadun, orang-orang yang diberi petunjuk, diberi hidayah. Kita ulang sekali lagi ayat ini. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka itu dengan kemusyrikan, kezaliman, mereka itu bagi mereka keamanan, akan mendapatkan rasa aman. Dan mereka itu orang-orang yang diberi petunjuk, mereka berada dalam petunjuk, sentiasa berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang orang-orang beriman yang sentiasa menjaga keimanan mereka, yaitu dengan tidak sekali-kali melakukan kemusyrikan. Keistimewaan atau balasan kebaikan yang akan mereka terima adalah mereka akan mendapatkan rasa aman di dalam hidup ketika hidup di dunia ini, dan juga rasa aman ketika selepas meninggal dunia nanti. Rasa aman ketika berada di alam barzakh, di alam kubur, dan juga rasa aman pada hari kiamat dan hari akhirat. Aman maknanya tidak akan takut sebarang keburukan berupa azab dan siksaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Sebab memiliki keimanan yang bersih, yang murni, yang suci, yang tidak dikotori oleh sebarang kemusyrikan, kezaliman. Maka semakna melayakkan mereka untuk mendapatkan rahmat daripada sisi Allah Subhanahu wa taala, terselamat daripada azab daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Apabila sebut diberi petunjuk, bermakna orang-orang itulah yang akan sampai nanti ke tujuan. Karena apabila disebut kata petunjuk, petunjuk manalah yang menyampaikan ke tujuan. Maka mereka itulah nanti yang akan sampai ke tujuan. Tujuan hidup manusia adalah dimasukkan ke dalam surga atau mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk, mana mereka itulah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga dan yang mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dua itu tidak dapat dipisahkan, antara dimasukkan dalam surga dan redha Allah. Karena setiap yang dimasukkan ke dalam surga adalah yang diredhai oleh Allah. Setiap hamba yang diredhai oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang orang-orang beriman yang keimanan mereka itu murni, bersih, tidak dikotori sedikit pun oleh sebarang kemusyrikan. Nah, daripada ayat ini kita ambillah satu tajuk, satu perkara yang boleh kita bahaskan dengan lebih terperinci, yaitu tauhid asma dan sifat. Kita terangkan tentang tajuk ini terlebih dahulu. Tauhid maknanya mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Asma, nama-nama Allah, sifat, sifat-sifat Allah. Maknanya adalah Allah memiliki nama-nama, 99 nama, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Nah, yang memiliki nama seperti itu hanyalah Allah. Selain Allah tidak layak untuk memiliki nama yang seperti itu. Yang layak memiliki nama yang 99 seperti yang diterangkan dalam Al-Quran, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan seterusnya, atau seperti yang diterangkan dalam hadis-hadis Rasulullah, yang layak untuk memiliki nama seperti itu hanyalah, kalau disebut hanyalah bermakna tauhid, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sifat-sifat Allah. Yang memiliki sifat-sifat seperti itu yaitu wujud, kidam, baqa, mukhalafatu lil hawadith. Yang memiliki sifat-sifat seperti itu hanyalah Allah. Jadi makna tauhid di sini adalah menetapkan hanyalah Allah yang memiliki nama-nama yang penuh dengan kebaikan, dan hanyalah Allah yang memiliki sifat-sifat yang penuh dengan kesempurnaan. Ini berkaitan dengan tajuk. Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan tentang tauhid asma dan sifat. Kita berikan dahulu definisi para ulama ketika membahaskan tentang tajuk tauhid asma dan sifat. Dalam kitab Al-Iman umpamanya, masih banyak lagi kitab-kitab yang menerangkan tentang tajuk tauhid asma dan sifat. Makna tauhid asma dan sifat adalah menetapkan nama-nama Allah seperti yang Allah tetapkan atau seperti yang Rasulullah tetapkan. tauhid sifat adalah menetapkan sifat-sifat Allah seperti yang Allah tetapkan dan seperti yang Rasulullah sifat, seperti yang Rasulullah tetapkan. Jadi kita hanya boleh menetapkan nama Allah melalui Al-Quran ataupun melalui As-Sunnah. Tidak boleh menetapkan nama Allah dan juga sifat-sifat Allah melalui diri kita sendiri. Jadi kalau Allah tidak menyebutkan namanya dalam Al-Quran dan tidak pula disebutkan oleh Rasulullah tentang nama Allah di dalam sunnah baginda, maka kita tidak boleh menetapkannya bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan. Kemudian kita menetapkan sesuka hati kita. Tidak. Maka jangan beri nama Allah selain daripada yang telah ditetapkan. Begitu juga tentang sifat-sifat Allah. Dahulu sudah kita bahaskan tentang sifat 20. Memang tidak ada perkataan 20 di dalam hadis Rasulullah atau di dalam ayat-ayat Al-Quran. Namun kita mengatakan bahwasanya sifat 20 itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah juga. Kemudian disebut 20 karena para ulama telah menyusunnya sedemikian rupa untuk memudahkan kita memahaminya. Maka disusunlah secara tertib, secara teratur, secara rapi. Akhirnya berjumlahlah sifat yang disusun itu berjumlah 20 sifat. Ini sudah kita bahaskan dahulu. Karena ada yang mencela, menyebut bahwasanya ini perkataan sifat 20 ini bid'ah ini. Ini adalah perkara-perkara yang diada-adakan ini. Karena tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita katakan memang tidak ada perkataan sifat 20. Sama dengan perkataan rukun Islam yang 5. Mana ada rukun Islam yang 5? Ada dalam Quran? Dalam tidak. Pamannya rukun salat yang 13 ada disebut? Tidak. Itu adalah kebijaksanaan para ulama. Yang penting bukan tajuknya itu. Yang penting adalah kandungan. Wujud, hidam, baqa, mukhalafatu lil hawadith, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, kauluhu, sampailah sifat yang ke-20. Jadi makna tauhid asma dan sifat maknanya menetapkan nama-nama Allah seperti yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan juga menetapkan sifat-sifat Allah seperti yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, bermakna berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kita tambah satu lagi kata, yaitu ala wajhil haqiqah. Apa maknanya dalam bahasa kita? Menurut hakikat sebenarnya. Ini perlu pembahasan. Al-haqiqah, hakikat. Ini definisi para ulama, menambahnya dengan kata menurut hakikat yang sebenarnya. Menurut hakikat yang sebenarnya, kalau disebut kata al-haqiqah di dalam bahasa Arab, ada satu lawan katanya lagi, yaitu al-haqiqah maknanya al-majaz. Al-majaz ini dalam bahasa kita maknanya kiasan. Kalau hakikat, hakikat maknanya yang sebenarnya. Itu makna hakikat sebenarnya. Umpamanya apabila disebut Allah Maha Pemurah, maka itulah dia hakikat sebenarnya. Nama Allah Subhanahu Wa Taala Pemurah. Pemurah. Apalagi yang lain umpamanya? Pengasih. Nah, memang hakikat sebenarnya adalah Allah Maha Pengasih. Jangan dikiaskan. Jangan membuat kiasan. Sebenarnya Allah Maha Pemurah adalah kiasan dari apa umpamanya? Tidak boleh. Jadi apabila Allah menyebut Ar-Rahman, itu adalah hakikat. Ar-Rahim, itu adalah hakikat. Ini akan lebih nampak apabila kita bahaskan tentang umpamanya Allah menyebut dalam Al-Quran zatnya. tetapi melalui perkataan, perkataan yang diguna juga oleh manusia. Umpamanya yadun, tangan. Yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Mesti apabila disebut di dalam Al-Quran tangan Allah seperti tangan Allah di atas tangan mereka, maka kita mesti memahaminya bahwasanya Allah memiliki tangan. Ya, memiliki tangan. Memiliki tangan. Maka apabila kita sebut Allah memiliki tangan, bermakna kita menetapkan hakikat sebenarnya pada Allah, yaitu Allah memiliki tangan. Jangan bawa kepada kiasan, karena ada yang membawa kepada kiasan. Dikiaskannya, tidak, kami tidak dapat memahami Allah itu memiliki tangan. Ini karena dia tidak mau menetapkannya sebagai hakikat. Sebab kalau Allah memiliki tangan, maka akan samalah Allah dengan manusia. Maka kami tidak mau menetapkan Allah itu memiliki tangan. Yang kami pahami adalah tangan di situ adalah kiasan, yaitu kiasan kepada kekuasaan Allah. Pernah bahaskan, pernah dengar pembahasan seperti ini? Nah, karena kuasa itu selalu digunakan dengan kata tangan. Umpamanya ada orang yang berkuasa, maka dia akan katakan, kerajaan ini dalam genggaman tanganku. Umpamanya. Nah, bermakna kuasa di situ kaitannya dengan tangan. Oh, kalau begitu, apabila Allah menyebut dalam Al-Quran tangan Allah di atas tangan mereka, bermakna kuasa Allah di atas kuasa mereka. Nah, apabila membawa ayat tersebut ke makna kuasa, bermakna kita sudah membawanya kepada makna kiasan. Nah, dalam mentauhidkan asma dan sifat Allah, kita tidak boleh membawanya ke makna kiasan. Memang ada ayat yang lain, umpamanya ayat tentang Allah yang berkuasa ke atas segala sesuatu. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa ke atas segala sesuatu. Itu ayat tentang kuasa Allah. Memang terang ayat itu memang menerangkan tentang kekuasaan Allah. Tetapi ayat tangan Allah berada di atas tangan mereka, siapa yang mampu mengatakan bahwasanya tangan itu adalah kuasa? Tidak ada. Maka jangan coba-coba bawa, meskipun ada di antara para ulama yang membawanya. Namun yang selamat seperti yang diterangkan oleh Imam Malik rahimahullah adalah tidak membawanya kepada makna kiasan. Ada lagi umpamanya ini tentang hakikat dan kiasan, karena ini pembahasan agak lebih mendalam berbanding dengan pengajian kita yang pertama. Nah, pengajian pertama itu memang biasa saja. Nah, ini agak mendalam sedikit. Umpamanya lagi ada ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arasy. Orang yang menetapkannya sebagai al-haqiqah akan mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pemurah bersemayam di atas arasy. Allah bersemayam di atas arasy? Ya, bersemayam di atas arasy. Itu namanya hakikat sebenarnya. Tapi tak mau lagi membahaskannya, karena ada coba membahaskannya. Seperti apa Allah bersemayam? Tidak. Kalau begitu Allah bertempat? Tidak. Tak mau lagi membahaskan. Tetapi menetapkan, apakah Allah bersemayam di atas arasy? Ya, Allah bersemayam di atas arasy. Tapi ada yang membawanya kepada makna kiasan. Karena kalau dipahami, ini kata orang yang membawa pada makna kiasan, kalau kita bawa kepada Allah bersemayam di atas arasy, kita tak boleh faham. Apa sebab? Sebab akal kita apabila diterangkan, disebutkan bahwasanya Allah bersemayam di atas aram, bermana bertempat, sementara Allah tidak bertempat. Qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri dengan dirinya sendiri, tak bergantung kepada tempat. Kalau kita bergantung kepada tempat, raja bergantung kepada kursinya atau tahtanya untuk duduk. Tak ada kursinya, boleh raja bertahta? Tidak, tak boleh duduk. Karena raja tidak qiyamuhu binafsihi, dia tidak boleh duduk melainkan dengan kursi. Sementara Allah mukhalafatuhu lil hawadis, kami tak boleh faham. Kalau begitu, kami bawa kepada makna yang lain. Nah, kata mereka ini, maka mereka jadikan makna itu sebagai makna, makna yang ada itu mereka tak mau terima sebagai makna hakikat sebenarnya, mereka bawa kepada makna kiasan. Ini ada yang berpendapat demikian. Tapi yang selamat adalah tidak membawanya pada makna yang lain. Jadi tetapkanlah seperti apa yang Allah tetapkan. Itu makna tauhid, asma dan sifat. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan Ar-Rahman alal asistawa. Ar-Rahman alal asistawa. Yadullah fauqa aydihim. Yadullah fauqa aydihim. Apalagi ayat yang lain umpamanya. Fasamma wajhallah. Kemana saja kamu menghadapkan mukamu, maka kamu akan mendapatkan wajah Allah. Allah punya wajah? Maka orang yang menetapkannya sebagai hakikat, ya Allah punya wajah. Tapi tak mau membahaskannya lagi. Nah, seperti apa wajah Allah? Tak mau membahaskannya. Tapi ada yang membawanya kepada makna kiasan. Nah, tauhid ini tidak mau membawanya kepada makna kiasan. Apa sebab? Sebabnya ketika membawa ke makna kiasan, kita sudah menggunakan akal fikiran. Dan akal fikiran manusia terbatas dalam memahami tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna. Macam mana boleh yang terbatas mau memahami yang sempurna? Tak diterima akal. Nah, karena pembahasan tentang Allah adalah pembahasan tentang zat yang sempurna, maka sepatutnya manusia menerima apa adanya yang disebutkan di dalam Al-Quran dan disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah tentang nama-nama Allah dan tentang sifat-sifat Allah. Sudah? Makna hakikat sudah jelas? Ya. Baik. Berikutnya lagi. Ketika membahaskan tentang tauhid asma dan sifat, ada tiga kata. Tiga kata yang mesti kita sebut di sini. Ini ada tiga istilah pula. Yang pertama ada ta'til. Yang kedua ada tahrif. Yang ketiga ada tamtsil atau tasbih. Baik, ketiga-tiga ini kita terangkan. Selesai yang tiga ini, selesai pengajian. Jangan risau, tak akan panjang pengajian ini. Poinnya ada di tajuk satu, di kata hakikat satu, dan di tiga kata ini satu lagi. Kita ada ta'til, ada tahrif, ada tamtsil. Terpaksa kita menyebut tiga kata ini dalam bahasa Arab untuk kita terangkan dalam bahasa kita. Ta'til maknanya menelantarkan. Apa menelantarkan? Terlantar, terbiar, ditinggalkan. Umpamanya begini, ta'til ini. Umpamanya contoh yang tadi kita sebut, yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan Allah biasanya memiliki tangan adalah makhluk. Tangan adalah bahagian dari anggota tubuh. Bagaimana boleh memahaminya? Pada zat Allah. Yang zat Allah itu adalah wahdaniyah. Tunggal. Tak boleh dibagi-bagi. Kalau tangan pada manusia, dipotong tangan, masih ada lagi baki bahagian tubuh manusia yang lain. Badannya ada, kakinya ada, kepalanya pun ada. Dengan tangan ini, dengan penggunaan kata tangan ini, maka tubuh manusia boleh dibagi. Tetapi apabila ia dipakaikan kepada zat Allah, tangan Allah, apakah Allah itu terdiri pula pada terdiri zat Allah itu terdiri dari tangan dan ada lagi yang lainnya, ada wajah pula. Ah, kami, kata yang ta'til ini, kami tidak boleh memahami bahwasanya Allah itu memiliki tangan. Maka kami menidakkan Allah itu memiliki tangan. Itu namanya ta'til. Menidaknya. Padahal yang menerangkan Allah itu memiliki tangan dan tangan Allah berada di atas tangan mereka adalah Allah sendiri di dalam Al-Quran. Tapi mereka ini karena mungkin menuhankan akal, karena akal mereka tak boleh memahami Allah memiliki tangan, maka mereka mengatakan kami tidak mau menetapkan Allah memiliki tangan. Menidakkan tangan bagi Allah itu namanya ta'til. Lawan ta'til bawahnya tamtsil. Tamtsil itu dimisalkan yang betul. Allah memiliki tangan. Kalau begitu tangannya seperti tangan manusia. Karena yang dipahami adalah tangan manusia. Tangan jin tak boleh dipahami. Tangan malaikat tak boleh dipahami. Tangan apa? Tangan manusia. Akhirnya mereka buat patung, patung Tuhan yang memiliki memiliki tangan. Itu namanya tamtsil. Maka dibuatlah berhala, kemudian mereka sembah. Kononnya itu adalah Tuhan. Dalam kepercayaan agama Kristian, tamtsil ini paling banyak. Dan ini adalah kemusyrikan. Ini pengkotoran tauhid. Sama saja dengan ta'til, dia adalah juga kezaliman, kemusyrikan. Tamtsil umpamanya seperti Nabi Isa alaihi salam. Maka ditamtsilkanlah Nabi Isa seperti apa? Ada yang sedang dipaku, ada si anak yang sedang digendong dan lain sebagainya, macam-macam. Malaikat Jibril pun juga ditamtsilkan, diserupakan dengan seekor apa yang ada sayapnya. Nah, kemudian juga ibu Nabi Isa, Maryam, dan mereka letakkan berhala-berhala, patung-patung itu di gereja-gereja mereka. Kemudian mereka pun menyembahnya. Mereka memberikan isyarat terhadap patung tersebut, kemudian mereka menyembahnya. Tamtsil dalam Islam itu dilarang, diharamkan tamtsil. Jadi lawan ta'til adalah tamtsil. Apabila Allah memiliki tangan, maka diserupakan pula. Oh tidak. Jadi jangan terbayang dalam fikiran bahwasanya apabila Allah menetapkan tangan Allah di atas tangan mereka, bahwasanya Allah itu memiliki tangan sama seperti tangan manusia. Tidak. Kemudian tahrif. Tahrif hanya mengindahkannya ke makna yang lain, seperti makna kiasan. Nah, itu tahrif. Memindahkannya ke makna yang lain, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang yang tenggelam di dalam amalan-amalan yang tidak ada dasar keilmuannya. Nah, itu tahrif. Umpamanya ketika Allah Subhanahu wa taala umpamanya telah dekat, dekat. Nah, pemahaman makna dekat pada sisi Allah bukanlah dekat bermakna tempat, tidak. Tetapi ia pun memahaminya bahwasanya dekat tersebut adalah dekat bermakna tempat. Akhirnya Allah itu dekat, dekat, dekat. Akhirnya masuklah Allah ke dalam tubuhnya. Maka dia pun mengatakan, Allah itu saya adalah Allah. Nah, ini sudah merubahnya entah ke mana. Ini adalah merubah kata tidak lagi pada tempat yang sebenarnya. Nah, yang tiga ini hanyalah dilakukan oleh orang-orang yang tidak berilmu. Dan semua ini, yang ketiga ini, ia adalah kezaliman. Di dalam ayat ini, ia adalah yang mengkotori keimanan. Permulaan ayat, alladzina amanu, orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mentauhidkan Allah. Apabila kita bawa kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, mentauhidkan Allah melalui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah,